Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Fatihillah rahimani Allah wa ayakum. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita melajari kitab Fathul Qorib Al-Mujib Syarah Matan Ghoyah wa Takrib. Kita di pertemuan ke-60. Ya, kita masuk di kitab Siam. Kitab Bayani Ahkam Siam itu bab menjelaskan tentang hukum-hukum puasa. Ya, di sini Musonif mendahulukan yaitu pembahasan tentang puasa daripada haji karena puasa lebih lebih utama ya, lebih afdol daripada haji. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Namun ada yang mengatakan haji itu lebih afdol daripada puasa. Di antaranya adalah karena haji itu bisa menggugurkan baik itu besar atau dosa kecil. Nah, tapi dari sisi ini puasa didahulukan karena afradnya lebih banyak. Orang yang diwajibkan puasa lebih banyak daripada orang yang diwajibkan untuk haji. Dan puasa ini diwajibkan yaitu di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Dan termasuk maklumun perkara yang maklumun minaddin bidarurah. Ya. Sehingga orang yang mengingkari kewajiban puasa bisa kafir. Ya, kecuali dia ya masih baru saja masuk Islam sehingga tidak paham atau dia hidup di satu lingkungan jauh dari para ulama. Adapun kalau meninggalkan puasa tanpa mengingkari kewajibannya, kalau dia tanpa uzur maka dia ditahan, ya, kemudian dilarang baginya untuk makan dan minum di siang hari, agar menyerupai bentuk keadaan orang yang berpuasa. Kemudian puasa Ramadan ini wajib ya. Yaitu dari secara umum yaitu dengan sempurnanya yaitu bulan Sya'ban. Ya 30 hari atau adanya ru'yah hilal di malam ke-30 dari Sya'ban yang ditetapkan oleh hakim. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yati fa aftiru li ru'yatihi. Fa in huma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30 yawman. Puasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihatnya. Idul Fitri. Jika ada mendung, tertutup mendung, maka sempurnakanlah hitungan Sya'ban menjadi 30. Dan hilal ditetapkan dengan saksi dua orang yang adil. Dengan satu orang yang adil, kan? Kalau ini dengan satu orang yang adil. Di depan hakim. Ya, di sini hanya orang satu orang yang adil saja dalam rangka kehati-hatian. Ya, secara umum seperti tadi, biasanya secara umum maksudnya kewajiban ini puasa ya atau satu Ramadan itu berlaku bagi semua orang ya, yang terkena kewajiban itu berdasarkan tadi ya, satu penggenapan 30 hari bulan Sya'ban, yang kedua dilihatnya hilal ya dengan satu orang saksi yang adalah ya baik agamanya tidak fasik. Ya, tadi disebutkan hanya satu saja saksinya dalam rangka kehati-hatian. Kemudian bagaimana kalau dia dikabari oleh orang yang bisa dipercaya, tapi tidak masuk dalam kategori orang yang bisa diterima persaksiannya. Maka orang tersebut, maka wajib puasa khusus orang tersebut saja. Misalnya yang mengabari adalah seorang perempuan, atau anak kecil, atau orang fasik. Kalau orang yang mendapat kabar itu membenarkan, meyakin dalam hatinya, maka wajib baginya untuk puasa. Meskipun persaksian orang-orang tadi itu tidak diterima. Allahu a'lam. As-sawm wa huwa was-sawm, yaitu siam wa huwa was-sawm, wa huwa was-sawm, siam dan saum, masdaroni, yaitu dua masdar dari fi'il soma yasumu. Soma yasumu sauman wa siaman. Ma'nahuma lughatan al-imsaku, secara bahasa telah menahan. Kemudian secara syar'i wa syar'an, menahan, ada menahannya, imsakun min muftirin, menahan untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Biniatin makhsusatin, dengan niat khusus. Jami'a naharin, di semua hari, di semua waktu dalam sehari. Qabilin lisawmi, yang hari tersebut bisa menerima puasa, artinya boleh berpuasa di hari tersebut. Min muslimin, dari seorang yang muslim, aqilin berakal, tohirin, suci. Suci dari min haidin wa nifasin, dari haid dan nifas. Ya, jadi secara syar'i itu menahan dari pembatal puasa, seperti yaitu masuknya zat atau fisik ke rongga atau jima dengan niat khusus, ya, yaitu niat ini misalnya saum Ramadan atau untuk kafaroh atau nazar, itu niatnya khusus di semua bagian hari, maksudnya adalah dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Yang hari tersebut adalah qabilis saum. Sehingga kalau tidak qabilis saum seperti hari Id, hari Tasyrik, ya, kemudian hari Yamushak, nah ini tidak qabilis saum, ya, tidak bisa. Basyarah itu wujub isyami, syarat wajibnya puasa. Artinya syarat ini kalau terpenuhi maka orang wajib puasa, kalau belum terpenuhi maka belum wajib puasa. Salah satu asya, ada tiga, wafibak dinusahi, di sebagian redaksi arba'atu asya, yang mengatakan empat macam, empat hal. Karena yang keempat itu ada wal kudro ala saum, ada yang di sebagian redaksi tidak disebutkan. Pertama, al-Islam, Islam. Islam, meskipun Islamnya telah lalu, ya, Islam misalnya dia murtad, maka orang murtad wajib puasa, wajib dituntut untuk puasa. Tapi ya disuruh Islam dulu juga, ya, aslim wasum. Karena kalau kondisi murtad maka tidak sah. Yang kedua, al-bulug, balik, maka tidak ada kewajiban bagi anak kecil. Ya, kemudian kalau dia sudah mumayyiz maka sah puasanya, kalau belum mumayyiz puasanya tidak sah. Berikutnya adalah wal-aqlu, berakal. Sehingga majnun, orang gila, kemudian al-mughma 'alaih, orang pingsan, kemudian orang mabuk, maka tidak ada kewajiban melaksanakan puasa. Di asal bajuri disebutkan, fala yajibu 'alaihim al-adda'u mutlakon sawa'un ta'atu aula, baik itu mutaati atau tidak. Artinya ini adaannya. Adaan itu tidak wajib bagi mereka tadi karena kehilangan akal. Adapun kalau qadha itu dia dirinci kalau dia qadha untuk qadhanya. Ya. Ya, ulangi lagi ya. Tadi berkaitan dengan syarat puasa yaitu berakal. Kalau tidak berakal tidak wajib puasa. Contohnya adalah orang gila, orang pingsan, orang mabuk. Akalnya hilang, tidak wajib puasa. Secara mutlak, yaitu adaan. Baik itu muta'adi ataupun tidak. Adapun untuk secara kodok, maka dirinci, kalau majnun, gila, ya, maka jika dia muta'adi, wajib kodok. Jika tidak muta'adi, maka tidak wajib qadha. Demikian pula sakron yaitu orang mabuk. Mabuk sama gila di sini sama, berarti maksudnya hukumnya bahasnya kalau dia ta'adin muta'adi maka wajib qadha. Kalau tidak muta'adi maka dia tidak wajib qadha. Muta'adi ya dia kesalahannya sendiri ya, mabuk karena dia memang pengen mabuk. Minum minuman keras, ya, khamr. Gila misalnya gara-gara dia ya minum sesuatu yang menyebabkan hilang akal, ya, jadi gila. Ya, artinya tak muta'ad itu kesalahan dia. Beda kalau misalnya dia mabuk karena salah sangka, ya, salah sangka atau dipaksa, ini dia tidak muta'ad. Nah ini untuk qadha-nya dirinci. Kalau gila, ya, gila dan mabuk ini kalau muta'adi wajib dia qadha. Kalau tidak muta'adi dia tidak wajib qadha. Alal mu'tamad sebagaimana disebutkan di Nasya al-Bajri. Ini pendapat mu'tamad. Sehingga ada pendapat lain mengatakan wajib qadha secara mutlak. Si siapa tadi? Si majnun dan orang yang sakron tadi. Kalau secara mutlak maksudnya bagaimana? Ya entah itu muta'adi ataupun tidak muta'adi, dia harus qadha. Gitu. Walaupun mabuknya bukan kesalahan dia ya, tetap qadha. Ini qila, pendapat yang lemah. Cara muktamad, pendapat muktamad dirinci ya tadi. Kalau muta'adi baru wajib qadha. Kalau dia enggak muta'adi tidak wajib qadha. Baik, kemudian al-mughma alaih, orang yang pingsan. Orang pingsan dia wajib, yaitu wajib qadha secara mutlak. Meskipun tidak muta'adi. Ya, wajib, ya, yaitu wajib alaih al-qadha mutlakon wa illam yata'ad. Jadi kalau pingsan gimana? Wajib qadha baik itu muta'adi atau tidak. Ya. Dan seorang yang puasa maka kalau dia menjadi gila walaupun sebentar batal puasanya. Gila sebentar, maka batola somhu. Ya, gila sebentar, batal puasanya. Berbeda dengan pingsan dan mabuk. Jadi ini kan kita membahas tadi apa? Gila, pingsan, mabuk. Ini kan tidak berakal semua nih. Ya, ya kan? Kemudian untuk adanya, ada itu melakukan pada saat itu, tiga-tiganya mutlak tidak ada kewajiban. Untuk qadha dirinci, rincinya gimana? Yang paling gampang adalah yang pingsan dulu. Pingsan itu mutlak mengqadha, meskipun muta'adi ataupun tidak. Ya mutaati ya, karena dia enggak ada kesalahan apa-apa, enggak ada kesengajaan, enggak ada ini, dia enggak mampu kemudian pingsan. Tetap wajib qadha ini untuk pingsan, enggak ada rincian. Nah, kemudian yang majnun sama yang mabuk, nah ini dirinci. Kalau mutaati wajib qadha, enggak mutaati tidak wajib qadha menurut pendapat muktamad. Kalau orang tidur bagaimana? Tadi yang disebutkan tidur. Ini tidur itu tetap terkena kewajiban puasa. Karena secara zatnya itu dia punya kelayakan untuk zat orang tidur punya kelayakan untuk puasa. Yang berbeda dengan tiga golongan tadi, yaitu gila, mabuk, pingsan. Nah, kemudian masalah masalah apa? Kemudian masalah ketika terjadi muncul hal-hal tadi di tengah-tengah puasanya. Kalau yang orang puasa gila sebentar, walaupun sebentar batal puasanya. Walaupun sebentar kalau gila batal puasa. Kemudian kalau orang pingsan dan mabuk, maka tidak membatalkan kecuali jika keseluruhan hari. Ya, pingsan itu dan mabuk tidak membatalkan kecuali pingsan atau mabuknya itu keseluruhan hari. Berarti dari fajar sampai tenggelam matahari. Sehingga mabuknya yaitu jika dia ada sedikit sadar, ya dari siapa tadi yang pingsan dan mabuk sedikit sadar di siang hari maka sah puasanya, ya sah puasanya walaupun sedikit. Nah tadi kita singgung orang yang tidur itu terkena kewajiban puasa sehingga. Kalau dia tidur keseluruhan hari dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, gimana sah puasanya? Ya, dengan syarat dia sebelum tidur sudah niat. Ya, sebelum fajar dia sudah niat, pas fajar sampai tenggelam matahari tidur, sah puasanya. Ya, tidur ini apa ya? Ya seperti orang yang sadar lah, secara azabnya itu dihukumi gitu. Sehingga yang kita bahas yang keluar dari yang berakal tadi yaitu majnun, orang gila, orang mabuk, dan orang pingsan. Muncul gila sebentar, batal puasanya. Kalau muncul pingsan atau mabuk, enggak masalah, kecuali di keseluruhan hari. Atau dengan kata lain, kalau ada sedikit sadar dari orang gila dan mabuk, maka sah puasanya. Allahu a'lam bishawab. Itu tambahan rinciannya seperti itu. Syarat wajib puasa Islam balik berakal wal qudratu 'ala shaum. Yaitu mampu untuk melakukan puasa. Baik secara hissi ataupun syar'i. Tanpa ada sesuatu yang beratkan. Misalnya tidak mampu secara hissi orang yang sakit. Ya, sakit ketika nanti puasa bisa tambah parah. Ya. Dia tidak bisa memikul rasa sakit tersebut. Ada juga yang tidak mampu secara syar'i, yaitu wanita haid dan nifas. Ini dia tidak mampu, tapi secara syar'i. Baik, qala syarih, rahimahullah ta'ala, wa hadha huwa saqitu ala nuskhati as-salasati. Ya ini terputus artinya tidak ada di tiga naskah redaksi. Tadi kan disebutkan bahasanya yang syarat wajibnya ada 3. Sebagian mengatakan 4. Nah, yang satu ini ada yang tidak tercantum jadi redaksi matan, yaitu wal qudrah ala shaum. Wala yajibu as-shaumu ala abdati dzalika. Maka tidak wajib puasa bagi orang-orang masuk kategori lawan dari hal-hal tadi, lawan Islam kafir, lawan balik belum balik, lawan berakal tidak berakal, lawan al-qudru ala saum tidak qudru ala saum. Faraidu as-saumi dan fardu-fardu puasa arba atau asya, ada 4 madhal. Yang dimaksud dengan faraid adalah sesuatu yang harus dilakukan, harus ada agar puasanya sah. Yang pertama, an-niyatu bil qalbi, fa in kana shaumu fardhon ka ramadhana aw nadhrin fala budda min iqa'in niyati lailan. Wa yajibu ta'yinu fi shaumil fardhi ka ramadhana. Fardu yang pertama niat. Dan niat ini harus di semua di setiap hari, ya, di setiap hari, ya, tadi disebutkan yaitu iqa lailan, iqa niat lain. Di setiap besok mau puasa malamnya harus niat, yaitu sebelum fajar, ya, harus niat setiap hari. Karena saat setiap hari dari puasa itu adalah ibadah yang berdiri sendiri. Ya, sudah bersendiri sehingga niatnya yaitu setiap hari. Ini menurut mazhab berbeda dengan pendapat Imam Malik yang mengatakan cukup niat yaitu di malam pertama saja. Niat untuk semua. Nah, itu lebih mudah kalau Imam Malik itu. Di awal malam itu, di malam hari pertama sudah niatkan langsung untuk semua. Ya, di bulan Ramadan, semua hari. Ya, sehingga kalau taklid pada Imam Malik, ya itu lebih mudah. Dan Fuqa menganjurkan juga yang bermadzhab Syafi'i untuk juga ada taklid pada Imam Malik dalam rangka nanti kalau misalnya lupa agar bisa sah menurut Imam Malik seperti itu. Ya, bil qalbi di dalam hati, inilah disepakati oleh para ulama. Dan tidak cukup misalnya hanya malah dengan talafut saja, bila matinya enggak ada. Dan tidak disyaratkan untuk mentalafutkan. Hanya disunahkan saja sebagaimana ma'ruf di pembahasan yang lainnya, di ibadah yang lain. Fa'inkana saum fardhon, jika puasanya puasa fardu, seperti Ramadan, ka Ramadan aw nadhrin fala budda min iqa'in niyati lailan. Jadi kalau puasanya fardu harus ada tabyid niat. Niat harus dilakukan di malam hari, artinya belum sebelum fajar. Sehingga kalau ini disebutkan fardu, kalau nafilah puasanya sunnah maka sah niat sebelum zawal dengan syarat tidak melakukan pembatal puasa. Sebelum zuhur boleh. Misalnya pas duha ya. Jam 11 baru niat puasa itu boleh kalau puasa sunnah. Dengan syarat tadi dari fajar sampai jam tersebut dia tidak melakukan batal puasa. Boleh menurut pendapat mu'tamad. Ya, menurut pendapat mu'tamad seperti itu ya. Kalau puasa sunnah. Ada pula pendapat lain yang mengatakan wakil, yaitu setelah zawal juga bisa niatnya, setelah zuhur. Bahkan ada mengatakan juga bisa meskipun dia telah melakukan pembatal. Allah alam soab, tapi kalau yang muktamad, bolehnya adalah sebelum zawal dan dia belum melakukan pembatal hal-hal yang membatalkan puasa. Ini untuk puasa apa? Yang sunnah ya. Kalau yang fardu wajib di malam hari, yaitu sebelum fajar. Jangan perlu diketahui tambahan faedah, bahasanya ibadah fardu haram untuk diputus, baik itu puasa ataupun selain puasa. Adapun ibadah sunnah, maka tidak haram untuk diputus, baik itu puasa ataupun selain puasa, kecuali haji dan umroh. Haji dan umroh itu kalau sudah masuk, maka tidak boleh diputus. Harus diselesaikan. Harus apa? Diselesaikan. Dan orang yang membatalkan puasa puasa fardu secara sengaja, dia tidak puasa, maka wajib qadha secara fauron bersegera. Dan dia wajib juga menahan diri dari pembatal puasa ketika itu puasanya Ramadan. Untuk menghormati apa waktu. Untuk puasa Ramadan. Itu fa'inkan asawmu fardhon ka Ramadana, seperti Ramadan. Ramadan ini adalah bulan yang paling afdol. Setelah itu adalah yaitu Muharram, kemudian Rajab, kemudian Zulhijjah, kemudian Zulqa'dah, kemudian Syaban, kemudian bulan-bulan yang lain. Itu nomor satu urutannya adalah Ramadan, kemudian Syahrullah Muharram, yang urutan ketiga bulan Rajab, urutan keempat Zulhijjah, urutan kelima Zulqa'dah, urutan keenam Syaban, urutan ketujuh seterusnya adalah bulan-bulan yang lain. Kemudian ketika niat, ya tadi untuk tabyid itu apa? Meniatkan di malam hari itu, yaitu di sebelum fajar, yaitu kapan? Semenjak tenggelam matahari sampai terbit fajar. Sehingga tidak disyaratkan ini niatnya misalnya setelah separuh malam, tidak. Jadi sampai sebelum fajar ya. Sehingga kalau misalnya dibarengkan dengan terbit fajar, maka tidak sah puasanya. Nah, kalau sudah niat, itu nanti tidak mengapa kalau misalnya dia makan, minum, jima, tidak masalah. Kemudian dalam niat, wajibu ta'yinu fi shaumil fardhi ka Ramadhana. Wajib ta'yin. Ya, menentukan nama puasanya apa, atau jenis puasanya apa. Jenisnya apa, misalnya kafaroh. Ya, kafaroh harus ditentukan, ini puasa fardunya itu fardu Ramadan atau kafaroh. Harus tentukan di ta'yin kafaroh. Tapi kalau jenisnya, ini jenis. Jadi puasa Ramadan jenis, puasa kafaroh jenis. Nah, di bawah jenis itu ada nauk. Kalau kafaroh itu ada kafaroh zihar, kafaroh yamin. Ya. Nah, ini dia nauknya, variannya. Ini tidak wajib. Tidak wajib. Kafaroh untuk zihar, zihar-nya enggak wajib. Tapi meniatkan untuk puasa kafarohnya yang wajib. Kemudian nazar juga demikian. Puasa nazar harus diniatkan ada unsur nazarnya. Diniatkan nazar. Meskipun tidak wajib meniatkan apa varian nauk dari nazar. Misalnya nazar untuk tabarur atau yang lainnya. Thank you. Ya, sehingga keluar dari kata-kata fardu ini adalah sunnah, puasa sunnah, ya, puasa sunnah. Sehingga puasa sunnah tidak ada kewajiban ta'in. Sah pokoknya puasa itu aja. Wa akmalu niyati saumi an yakula sahsu nawaitu sauma udin an adai fardi ramadhani hadhi sanati lillahi ta'ala. Untuk niat yang paling sempurna yaitu nawaitu sauma udin, saya niat untuk hari besok untuk melaksanakan ada fardu ramadhan tahun ini. Ramadannya, kata Ramadan di kasroh, itu karena dia mudhof ya. Mudhof ke hadhihi. Walaupun ini apa, ismul ladzi la yusarif, kan, tapi karena dia mudhof bisa di kasroh. Kalau minimalnya ya, nawa itu sauma Ramadan, dah gitu. Itu sudah sah. Sehingga tidak ada kewajiban ada wudin besok ya. Kemudian ada juga tidak ada kewajiban, kemudian tidak ada kewajiban pula idhofah ke Allah Subhanahu wa taala lillahi taala. Jadi ya, kewajibannya tadi apa? Hanya niat puasa dan ta'yin aja. Ta'yinnya tadi kan Ramadan tadi. Kemudian puasanya ya shaum. Ya, intinya di dalam hati saya niat puasa Ramadan. Nah, itu sudah sah. Tapi kata-kata Ramadan itu sudah harus disertakan, dihadirkan. Karena itu tadi sebutkan wajibu at-ta'yinu. Seperti itu. Wajib ta'yin. Ya tadi disebutkan Ramadan itu karena dia mudhof. Mudhof ke hadhihi. Itu sehingga diartikan Ramadan tahun ini gitu. Tidak bisa dibaca, kalau dibaca kalau apa? Tidak menjadi mudhof fardhi Ramadhana hadhi sanata misalnya. Maka ini nanti dari sana jadi dhorof ya. Dari sananya jadi dhorof sehingga secara mana fasid tidak cocok karena itu dhorof untuk niat. Niat itu kan cuma sebentar kok diberi dhorof satu tahun. Ya. Wasani yang kedua. Ini apa? Fardu puasa. Kan ada empat. Yang satu niat, yang kedua al-imsaku anil akukli wasurbi. Yaitu menahan diri dari ukel wasurb. Jadi makanan dan minuman. Kalau ukel itu dengan diudomah hamzahnya al-ukul, maknanya makul. Makulun al-makul yang dimakan. Ini yang dimasukkan di sini. Kalau di fathah al-aklu masdar dari akala yaqulu aklan, ini masdarnya. Kalau masdarnya al-aklu itu adalah perbuatan makan, yaitu dia mengunyah makan seperti itu. Dan ini tidak dimaksudkan di sini. Yang dimaksudkan adalah makanannya, makul. Wasyurub masyrub. Sebagaimana disyaratkan oleh pensyarah, wa in qalla al makulu wal masyrubu, meskipun makul makanannya wa masyrub minumannya itu sedikit, inda ta'amudi, yaitu dalam keadaan sengaja. Fa'in akala, fa'in akala nasian atau jahilan. Jika dia makan tidak tahu. Ya. Tidak tahu kalau tidak boleh. Ya. Maka lam yuftir ingkana qoribu ahdi bil-islam au nasa'a ba'idan anil ulama. Wa ila aftara. Dia puasa tapi dia makan. Karena lupa, lupa tadi berarti tidak mengapa ya, tidak batal. Makan atau minum. Ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana siapa waso imun fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa inna ma adamahu Allahu wasaqahu. Siapa lupa dalam dan dia dalam keadaan puasa, dia karena lupa kemudian dia makan atau minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya karena sungguhnya usulnya telah memberikan dia makan dan minum. Maka lupa tidak batal. Kemudian jahilan, jahilan tidak tahu kalau dilarang makan. Ya. Tapi disyaratkan jahil itu seperti apa? Ini berulang kali dalam mazhab disebutkan kalau jahil itu satu, yaitu dekat dengan masa Islam. Artinya dia baru saja masuk Islam. Sehingga apa? Tidak paham hukum-hukum Islam. Dua, yaitu dia hidup di lingkungan yang jauh dari ulama. Ya. Maka di sini jahil di sini adalah yang ma'zur. Jahil yang diuzur. Ini tadi dua ini tadi. Ini apa tadi? Baru saja masuk Islam. Atau jauh dari para ulama hidupnya. Sehingga kalau dia berkumpul dengan kaum muslimin, sudah lama masuk Islam, kok dia mengklaim jahilnya, ini tidak dimakzur. Dia mengatakan, saya tidak tahu kalau makan itu membatalkan. Ini tidak dimakzur, batal berpuasanya. Karena dia jahilnya tidak makzur. Tidak masuk kategori dua tadi. Wa illa aftara. Ya tadi ya, jika dia apa tidak baru saja masuk Islam atau dia tidak jauh dari para ulama, maka aftara batal. Wasalisu al jima'u amidan. Jadi masih al imsak ya. Yaitu jima dengan sengaja. Amal jima'u nasian, ataupun kalau jima yaitu nasian lupa, bakal akli nasian, seperti makan lupa. Jima lupa. Lupa kalau puasa. Amidan dia sengaja, ya dia sengaja dan mengetahui bahwa itu haram dan dia tidak dipaksa. Sehingga kalau jimaknya itu karena dia jahil, tidak tahu, yang jahilnya makzur tadi sudah disebutkan, atau dia dipaksa maka tidak batal. Ini di sini yang batal amidan. Kalau lupa tadi maka seperti makan yang lupa. Ya saya berjuru sebutkan walau kana mujtami'an 'inda thulul fajr fa naz'a halan shaha shaumuhu wa in anzala. Jika seorang itu dalam keadaan berjima ketika terbit fajar kemudian langsung dia melepaskannya, mencabutnya saat itu juga, maka sah puasanya. Meskipun nanti keluar mani karena mani ini keluar karena gara-gara sesuatu yang mubah. Karena tadi mubahnya itu sebelum apa? Sebelum fajar kan. Sehingga kalau tidak langsung dilepas, maka langsung tidak dihentikan, maka tidak sah puasanya. Yang keempat yaitu ta'amudu al-qai'i, sengaja muntah. Walau ghalabahu al-qai'u lam yabtul shaumuhu. Jika seorang tidak bisa menahan qai', ghalabahu al-qai', dia dikuasai, dikalahkan qai', maksudnya dia tidak bisa menahan muntah. Lam yabtul shaumuhu, puasanya tidak batal. Yang batal kalau sengaja membuat muntah, misalnya jarinya dimasukkan ke mulut, masuk-masukkan sampai dia mual, kemudian muntah. Ini batal. Ini tadi masih ke fardu shaum ya. Ada empat tadi. Teman niat, kemudian tadi al-imsak. Imsak dari al-ukul wasurb. Kemudian dari jima dan ta'amud al-qai. Waladhi yuftiru bi asha'imu asyratu asya'a. Adapun halal yang membatalkan puasa, maka ada 10. Ahaduhuma ahaduha, yang pertama wasaniha. Yang pertama dan kedua, dihitung pertama dan kedua. Mawa sola amdan ilal jauf. Al-munfatih au wairil munfatih kal wusuli min ma'mumatin ilal roksi. Ya, ma sesuatu yang wasola pembatal pertama dan kedua. Jadi yang pertama kedua itu yang pertama adalah yang mawasola ilal jauf. Mawasola ilal jauf al-munfatih. Nah, asolatan yang mufatih, asolatan yang apa terbuka asli, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang tadi au wairil munfatih, yang kedua mesti penomorannya, ini penomorannya seperti itu. Mawasola ini maksudnya wusul sampainya sesuatu yang sampai, yaitu ain zat fisik, soalnya suatu zat ke jauh. Maaf, sama sholat amdan sengaja ilal jauh, rongga yang munfatih terbuka, au wairil munfatih atau yang tidak terbuka. Kal wusuli min ma'mumatin ila roksi. Seperti sampainya ain dari makmumah. Makmumah ini adalah jarah, luka dia, lukanya tembus sampai pembungkus otak. Lewat situ maksudnya. Ainnya itu masuk lewat wairul munfatih tadi. Ya, sebenarnya di sini ain ya. Yang masuk itu ain. Di hasal bajuri disebutkan minal ain adukhon. Al-Mashhur, rokok. Dinamakan ya, tembakau ya. Karena ini adalah bisa dirasakan, terindra. Maka batal kalau dukhon tadi didampak dari bekas dari tembakau tadi. Kalau bukan ain itu contohnya adalah rasa. Rasa dan udara angin. Dan tidak membatalkan, tidak masalah kalau ada ludah yang murni, itu ludah suci masuk ke rongganya, ya, sampai ke rongganya, ke lambungnya. Kemudian sampainya tadi dengan amdan sengaja. Ilal jauf munfatih itu rongga yang munfatih terbuka secara asli, asolatan asli. Sehingga di sini dia saya berjurus sebutkan ya dia dhohiron mahsusan. Sehingga kalau yaitu celak masuk dari ain, dari mata atau minyak atau air mandi. Ini kalau dari mata tidak, karena mata tidak membatalkan. Karena dia tidak termasuk munfatih. Ataupun masuk dari yang selain munfatih, yaitu yang tidak munfatih pada asalnya seperti tadi. Ainnya itu zatnya fisiknya masuk dari luka. Lukanya ini nah, dia tembus sampai ke ya selaput atau pembungkus otak. Kalau suli min makmu matin ila roksi sampai kepala. Wal muradu imsaku so'imi an musuli ain ila mausama jawaban. Yang dimaksud adalah seorang yang berpuasa itu menahan untuk tidak ada ain zat yang fisik masuk ke jauh. Jadi enggak boleh ada zat yang masuk ke jauh. Dia saya bajuri disebutkan di antaranya adalah apa? Dahak ya. Dahak ini masuk ain. Jika dia sampai di batasan zahir, yaitu di makhraj huruf ha, menurut pendapat muktamad. Tapi pendapat lain mengatakan zahir itu sudah kho. Maksudnya bagaimana kalau ada dahak, dia posisinya di batasan daerah zahir. Zahir itu makhraj huruf ha, menurut pendapat muktamad. Pendapat lain mengatakan hok. Kemudian kalau ada di situ, dia mampu untuk apa istilahnya, mengeluarkannya, ya, meludahkannya, melepeh, kata jawabannya. Kemudian dibiarkan, dia tidak dikeluarkan, sehingga sampai ke jauh, maka batal. Karena tidak dia mampu untuk mengeluarkan, tidak dikeluarkan. Sedangkan posisinya itu ada di batasan zahir. Demikian pula di Hasyiah Al-Bajuri disebutkan ketika seorang wanita memasukkan jarinya ya di farjinya ketika istinja. Sebenarnya dilakukan orang-orang yang tidak paham masalah ini. Ini juga namanya usul ain. Ya, farji termasuk ain, kalau jari sampai masuk berarti ada ain yang masuk. Imsaku asoimi an busuli ainin ila mayusama jawaban. Ya, di Hasyiah Al-Bajuri disebutkan meskipun di situ tidak ada apa seperti saluran untuk asupan gizi atau obatnya. Misalnya otak itu kan nggak ada masuk di situ makanan ya. Tapi itu masuk jauh gitu. Telinga dalam ya. Wal asalisu pembatal wal ketiga al huknatu fi ahdi sabilaini wa wada dawaun yuhqanu fihi al maridu fi qubulin au duburil mu'abari anuma bil matni asabilaini. Huknah. Huknah di salah satu dari dua jelam yaitu dawa obat yang yuh konu ya nanti di apa dimasukkan seorang yang sakit masukkannya di kubul atau dubur. Kubul dubur ini di tulis oleh Musonef yaitu asabilain. Jadi obat yang dimasukkan di kelewat kubul atau dubur. Ini termasuk pembatal. Ini atap khos alal am. Tadi secara umum usulul ain. Ya, huknah itu juga usulul ain. Ya, ini khusus. Aslinya ini tercakup dalam tadi. Usulul ain ilama yusama jawaban tadi. Jadi kalau obat yang dimasukkan ke dubur ini namanya huknah. Tapi kalau dimasukkan ke kubul ini sebenarnya namanya bukan huknah. Namanya takfir. Ya. Tapi juga membatalkan. Ya yuh konu bihi almaridu fi kubulin au duburin al mu'abbar anhuma bil matni bisabilain. Ini batal. Dan semisal dengan ini adalah masuknya semisal kayu ataupun jari dan misalnya di dubur dan yang semisalnya. Warabi'u yang keempat al-qai'u amdan. Fa'il lam yata'ammat lam yabtul shaumuhu kama sabaqa. Muntah dengan sengaja, fa'il lam yata'ammat jika tidak sengaja maka lam yabtul shaumuhu tidak batal saumnya, puasanya sebagaimana penjelasan yang telah lewat. Sengaja ini ditambah juga sengaja plus dia mengetahui puasanya itu enggak boleh dan plus dia itu tidak dipaksa. Kalau dahak gimana? Dahak dikeluarkan dari perut tidak masalah. Dari perut, maksudnya dari dalam ya, bukan dari perut. Dahak dikeluarkan dari daerah dalam, baik itu dari kepala, otak, atau dari dada. Itu tidak masalah. Yang masalahnya ada tadi apa? Muntah. Muntah dengan sengaja. Kalau enggak sengaja misalnya dia lupa ya atau dia tidak mampu untuk menahan muntah atau dia jahil yang makzur atau dipaksa maka tidak mengapa. tidak batal puasanya karena udzur, diberi udzur. Wal wad'u wal khamisu yang kelima, wal wad'u amdan. Jima secara sengaja. Yaitu ma'ala ilmi wal ikhtiar. Dia mengetahui bahwasanya tidak boleh jima dan dia itu tidak dipaksa. Sebagaimana di penjelasan yang telah lewat. Sehingga tidak batal puasanya kalau dia jahil. Dia jahil ma'zur. Ya. Kemudian dia tidak batal pula kalau dia dipaksa. Wala yuftiru bi'adhan ma'al ikroh. Kalau jima dipaksa itu enggak batal. Meskipun apa itu dengan catatan kita itu dengan catatan ada gambaran bahasanya jima dipaksa. Ada enggak gambaran, apakah ada jima dipaksa bisa enggak itu? Ya. Di Hasyiah Al-Bajuri disebutkan menurut pendapat yang Ashoh, jima itu bisa dipaksa sehingga kalau dipaksa dia enggak batal. Tadi kan ya kalau apa? Amdan ya. Jadi jima yang batalkan yaitu sengaja dan dia tahu bahasa itu enggak boleh karena jahil ma'zur dan yang ketiga dia atas pilihannya sendiri. Ya, kategorinya tiga itu syaratnya. Kalau enggak terpenuhi maka tidak batal. Misalnya dia apa? Tidak tahu kalau itu enggak boleh. Ya, misalnya dia taunya hanya enggak boleh makan minum, jima boleh. Maka enggak batal kalau dia jahil, jahilnya ma'zur sebagaimana telah beberapa kali kita baca jahil ma'zur tadi yang baru saja masuk Islam atau hidup jauh dari ulama. Kemudian syarat berikutnya itu tidak dipaksa. Kalau dipaksa enggak batal. Dan menurut pendapat Ashoh, jima itu ada yang bisa ada jima itu dipaksa ada ini. Menurut pendapat Ashoh itu jima bisa dipaksa itu. Artinya jima ini terjadi karena dipaksa. Til pendapat yang lemah mengatakan tidak ada namanya paksaan dalam jima. Karena kalau dia tidak ada keinginan, ya, tidak ada ikhtiar dalam dirinya, maka tidak ada kecondongan, keinginan untuk jima, dia tidak bisa ya untuk ya, pihak laki-laki ini tidak bisa apa? Alatnya tidak bisa berfungsi ya, tidak bisa tegang itu. Sehingga ini pendapat lemah mengatakan demikian. Enggak ada jima itu kok dipaksa. Jima terjadi pasti dengan ikhtiar. Asalnya dipaksa, tapi dia terus ikhtiar gitu. Seperti itu. Tapi pendapat Ashoh bisa dipaksa. Dan jima ini membatalkan kalau sudah disebut jima yaitu masuknya hasyafah, kepala zakar atau seukuran itu kalau terpotong kepala zakarnya. Sehingga kalau baru sebagian dari kepala zakar, maka tidak membatalkan. Tidak apa? Ya. Tidak membatalkan dari sisi alwati, pihak laki-laki. Jadi pihak laki-laki disebut jima, kalau dia sudah masukkan yaitu hasafah penuh ya, kepala zakarnya. Jadi kalau baru separuh itu belum jima. Tapi kalau al-mautu, ya, pihak yang dimasukin perempuan, maka sudah batal. Hanya dengan masuk sebagian hasafah. Batal karena apa? Musulul ain. Karena ada ain masuk ya, ke munfatih, jadi ke farji. Sehingga ketika separuh itu sudah batal untuk perempuannya, yang laki-lakinya belum. Oleh karena itu ketika nanti di pembahasan apa kafaroh jima itu yang terkena siapa? Laki-laki saja. Karena apa? Laki-laki batal puasa karena jima. Perempuan batal puasanya karena apa? Karena usul ain. Ya, sudah batal. Sehingga ketika dia disebut jima, nah itu sudah batal duluan perempuannya. Gara-gara apa? Usul ain sebagian hasafah. Itu di antara ilatnya yang atau ya seperti itu yang disebutkan fuqaha kenapa yang perempuan ini tidak terkena kewajiban kafaroh utama ketika jima' di siang hari bulan Ramadan. Alasannya itu. Karena dia batal puasanya bukan karena jima'. Kalau laki-laki batal puasanya karena jima'. Perempuan enggak. Dia sebelum disebut jima' sudah batal. Karena usul ain. Walaupun sebagian dari hasafah. Allah alam sebab. Bil farji tadi. Al-wat'u amdan bil farji. Fala yuhtiru aso'imu bil jima'i nasiyan kama sabaqo. Ini sudah jelas ya. Tidak batal kalau dia nasiyan yaitu lupa. Di hasil berjudul disebutkan fil farji yaitu walau duburon. Meskipun di dubur, duburnya manusia ataupun selainnya seperti bahimah binatang. Meskipun tidak keluar mani. Wasadisu al-inzalu keluar mani. Wawa khurujul mani an mubasyaratin bila jima'in. Yang keenam adalah keluarnya mani karena sebab mubasyarah. Ya, persentuhan langsung. Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya saja. Untuk pertanyaan yang kemarin, yang dimaksud dengan imam adalah ya penguasa, yaitu kepala negara. Sehingga kalau dia diangkat, ditunjuk oleh kepala negara atau orang yang berkuasa, ya, maka ini dia menjadi amil. Adapun kalau panitia zakat, karena dia tidak ditunjuk oleh penguasa di atas inisiatif sendiri, dia bukan amil, sehingga tidak berhak mendapatkan, yaitu tidak berhak mendapatkan distribusi zakat. Kecuali dia ada kerjasama dengan pemerintah atau misalnya mengajukan kemudian ditunjuk, ya. Sebagian tempat ada yang misalnya ke KUA atau kementerian, ya, nanti ada suratnya seperti itu, ya. Kalau dia memang ini dari penguasa, dia bisa menjadi amil Allah alam suat. Demikian yang dapat kita ajari pada pagi hari ini. Oh ya, untuk yang wajib memberikan tiga, ya, kemarin sudah kita rinci ya, yaitu memberikan apa minimal tiga pada setiap golongan. Ya, pendapat mutama seperti itu, walaupun ada pendapat mengatakan bisa ada pula yang mengatakan cukup satu. Ya, kalau untuk mensiasati itu bisa digabungkan dengan zakat-zakat orang lain, kemudian didistribusikan ke golongan-golongan yang ada, sehingga bisa merata. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.